bakul inspirasi, berisi penuh inspirasi untuk menggugah diri agar terus-menerus diperbaharui bersama Pendeta Bigman Sirait. Anak bangsa mau kemana? Ini sebuah tanya karena prihatin yang luar biasa. Tak jelas langkah yang terayun, tampak mengerikan ada di bibir jurang. Kehancuran seakan menunggu, menganga siap menerkam. Anak bangsa mau kemana? Awas, hati-hati jangan sampai salah langkah, karena terlalu banyak fakta yang tak terbantah. Di sana sini bisa jadi tumpah darah, tapi darah sesama. Di sana sini bisa banyak cacat, karena pengkhianat yang menghianati sesamanya. Angkatan muda, awas jangan sampai salah arah, karena itu akan sangat mengerikan di dalam kehidupan. Hilang kemudaanmu, hancurlah hidupmu. Anak bangsa, tentukan ayunan arah langkahmu, pastikan hari-harimu. Jayalah negeriku, tahu kemana harus melangkah. Tetapi betapa berbahayanya bangsaku ketika anak bangsa yang diharapkan tak tahu harus mengayunkan langkah kemana. Jangan sampai terpuruk kita. Belasan juta kini jumlah anak muda yang menjadi kekuatan luar biasa, menjadi besar di dalam bilangan puluhan juta. Ketika usia itu dilibatkan, mereka yang terbilang muda dan patut terlibat di dalamnya. Awas, jangan ada yang lari. Bersatu, kita teguh. Bercerai, kita rubuh. Anak bangsa, tentukan kemana akan melangkah. Bersama saya, Bigman Sirait.